Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah. Kadang di sebagian video saya itu salah ucap ya. Mari kita melanjutkan pembahasan Fathul Qorib ya, padahal yang dibahas Jurumiyah. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang isim ghairu munsharif ya, yaitu nazam, satu nazam yang nazam itu yang nulis kalau tidak salah Al-Ajhuri. Kalau tidak salah namanya Al-Ajhuri atau bukan ya, saya juga sudah lupa itu. Jadi di video ini kita akan membahas satu persatu ilat ghairu munsharif. Yang pertama alamiah. Alamiah ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Alamiah ini tergolong ilat yang lafat ya, jadi harus bersama dengan ilat lain. Alamiah bisa menjadi isim ghairu munsharif bila bersama dengan 6 ilat yang lain. 6 ilat yang lain adalah 1 wazan fi'il. Contohnya nama orang Ahmad atau Yashkur atau Yazid. Ini harokat terakhir, tidak usah diharokati karena itu i'rab ya. 3 nama ini adalah isim ghairu munsharif karena dia adalah nama alamiah ya, dan juga memiliki wazan fi, mengikuti wazan fi'il. Ahmadu kan wazannya af'alu, itu fi'il. Yaskuru wazannya yaf'ulu, itu fi'il mudhari'. Yazidu juga fi'il mudhari', yaf'ilu, tapi kena i'lal ya. Kemudian alamiah bisa ghairu munsharif juga kalau bersama dengan ta'nits lafdi. Ta'nits lafdi itu maksudnya ta'nits yang bersama dengan tanda ta'nits. Ta'nits lafdi adalah, ini terlalu besar ya, mu'anas yang bersama tandanya itu bisa 2, yaitu ta ya, ta atau alif. Ini namanya ta'nits lafdi. Nah, ini Jurumiyah tapi ya sudah membahas seperti ini ya. Seperti contoh Tolhah. Tolhah ini walaupun nama laki-laki, tapi ini ada ta-nya. Nah, ini ta-nya ini termasuk tanda ta'nits, ini ta ini. Atau ta'nits ma'nawi. Kalau ta'nits ma'nawi berarti lawan dari ini. Ta'nits yang tidak bersama tandanya, tidak ada tandanya, contohnya Zainab. Jadi Tolhah ini contoh yang ta'nits lafdi saja karena lafadznya ada taknya tapi maknanya tidak perempuan. Dan Zainab ini contoh yang ta'nits maknawi saja karena maknanya nama perempuan tapi tidak ada tanda ta atau alif. Atau keduanya selain lafdi juga maknawi, contohnya Fatimah. Fatimah ini selain ada taknya, ini maknanya juga perempuan karena kan nama perempuan ya. Kemudian Aisyah ini juga ada taknya, juga perempuan. Kemudian selain wazan fi'il dan ta'nits, alam bisa menjadi ghairu munsharif bila bersama dengan ujumah. Ujumah ini non Arab. Ujumah adalah non Arab, maksudnya tidak Arab ya. Ujmah adalah non Arab. Ini maksud dari ujmah. Jadi selama ada nama dan itu bukan nama Arab, maka itu tergolong isim ghairu munsharif. Contohnya Ibrahim, Ismail. Ini bukan nama Arab ya. Walaupun hampir semua orang Arab itu keturunan Nabi Ismail, tapi tidak semuanya. Ibrahim ini kan orang Babel. Babel itu kalau tidak salah Irak. Ibrahim ini orang Irak. Ismail juga kelahiran Irak. Tapi kan akhir cerita Nabi Ismail itu kan dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah ya. Jadi Ismail ini adalah putra dari istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah, malah cerita Nabi. Nabi Ibrahim itu sebelumnya menikah dengan perempuan yang bernama Saroh. tapi tidak punya anak, kemudian menikah lagi dengan Hajar, kemudian punya anak Ismail. Setelah istri yang kedua punya anak Ismail, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Nabi Ibrahim memiliki anak kedua dari istri pertama, yaitu Ishak. Jadi Ismail dan Ishak itu saudara sebapak, ya, saudara seayah. Bedanya kalau Ishak itu putra dari siapa tadi? Saroh. Kalau Ismail ini putra dari Hajar. Kemudian tambahan alif dan nun. Kalau ada nama yang di huruf akhirnya berupa alif dan nun, itu huruf musharif. Contohnya Utsman. Utsman ini kan ada alif dan nun. Jadi Utsman ini nama dan juga ada alif dan nun. Contoh yang lain misalkan Imran. Surat di dalam Al-Qur'an kan ada Ali Imran, itu kan juga ada alif dan nun. Itu juga huruf musharif. Kemudian yang terakhir kemudian tarkib. Tarkib ini yang dimaksud adalah tarkib. Yang dimaksud adalah tarkib masji. Masji itu majji. Maz za dulu baru jim, berarti tulisannya mas, ya mas masji. Kalau ditulis menggunakan bahasa Indonesia itu terkadang ya kesulitan saya. Tarkib masjid, contohnya Baklabat. Ini satu kota di negara mana tadi ya? Yordania kalau tidak salah. Yordania atau apa? Kalau tidak salah Yordania ya, ada kota di Yordania yang bernama Baklabat. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, Baklabak ini sebenarnya dua kata, yaitu Baklun dan Bakun. Jadi Baklabak ini kenapa dinamakan tarkib, ya? Karena Baklabak ini adalah kata yang sebenarnya tersusun dari Baklun dan Bakun. Kafnya ditasdid ya. Jadi asalnya Baklun dan Bakun, kemudian dijadikan satu, jadilah kata Baklabaka, Baklabak. Kalau di kamus itu Balbek ya. Kalau tidak salah tulisannya itu Balbek. Nanti kalau punya waktu silakan di googling, diketik kata ini, nanti akan muncul akan muncul kota yang bernama Baalbek kalau tidak salah. Kemudian berikutnya adalah adil yang takdiri, ya. Ini pembahasannya juga cukup panjang ini. Adil yang takdiri contohnya Umaru. Umaru. Umar, ya. Sayyidina Umar itu huruf musharif karena adil takdiri. Jadi Umar ini dianggap pindahan dari kata lain. Umar ini dianggap pindahan dari kata lain. Ini cuman anggapan saja. Jadi kata Umar itu dianggap diambil dari kata Amir. Umar dari kata Amir. Ini bagaimana ini? Umar dari kata Amir. Mana roknya? Umar dari kata Amir. Tapi ini cuman pengandaian saja. Sebenarnya tidak ada perubahan, wong ini nama. Nama itu kan tidak seperti fi'il, dicetak dari masdar, dicetak dari kata lain. Ini kan nama. Jadi Umar dari Amir ini cuman pengandaian saja. Umar asalnya Amir. Ini cuman pengandaian saja. Karena rata-rata memang wazan fu'alu, ya, wazan fu'alu. Umar ini kan wazannya fu'alu, Umaru fu'alu. wajan fa'alu itu diambil dari fa'ilu yang banyak seperti itu, sehingga ada nama yang wajannya fu'alu itu dianggap diambil dari kata lain yang berwajan fa'ilu. Jadi takdir ini hanyalah anggapan saja. Oleh karena itu namanya takdiri. Anggapan. Maksudnya hakikatnya tidak seperti itu. Takdir itu anggapan. Kalau yang adil yang dipindah secara asli itu namanya adil hakiki. Hakiki itu memang seperti itu. Kalau yang mestinya tidak seperti itu tapi dianggap seperti itu namanya takdiri. Kemudian nah ini lafdi yang pertama ya. Ini adalah ilat yang lafdi. Kemudian ilat lafdi yang kedua adalah wasef. Ini ilat lafdi yang kedua. Jadi ilat lafdi alamiah bisa menjadi ghairu munsharif bila bersama dengan 6 ilat yang lain. Kalau ilat yang wasfiyah ini kita teruskan di video setelahnya. Wallahu a'lamu bishawabi.